Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan takwa. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'u qulubuhum lidzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Dawuhipun Gusti Allah ingkang artosipun cara ringkes gampilipun, dawuhipun apa wis sik durung teka mangsani waktune kanggo uwong-uwong sing wis padha iman menyang ngersanipun Allah, mongso napa ing dalem oleh khusyuk, ing dalem oleh hadir, ing dalem oleh sibo soan atini kanggo zikir menyang ngersanipun Allah, lan kanggo eling menyang opo-opo kebeneran sing wis diturunno sangka ngersanipun Allah. Terusipun dawuh, ojo sampai uang-uang sing wis beriman mau padane uang-uang biyen sing wis diparingi kitab, diparingi pitutur bimbingan saka ngersanipun Allah, tapi mergo saking suwene mangsane ana ing dunya iki moko dadi atos atine gak gampang madhep menyang ngersanipun Allah, wa kasirum minhum fasikun. Pancen sing akeh uang-uang iku podo fasik dateng ngersanipun Allah. Wonten ing ayat malih Allah Ta'ala ugi sampun paring dawuh, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ayat-ayat, tondo-tondo ingkang nedahaken dateng sampurnanipun, agungipun, moho swijinipun Allah ing dalem cakrawala menika sampun dipun tedahaken dateng kita sedaya. Malah boten di luar kita sedaya, wonten ing sak lebetipun kita piyambak inggih sampun dipun tedahaken dening Gusti Allah. Menawi ayat-ayat pitedah-pitedah kalawau sampun dipun tedahaken, sampun dipun paring sumerepaken dening Allah dateng kita sedaya, napa cekap? Boten cekap. Terusipun ayat hatta yatabayyana lahum, sampai ayat-ayat mau iso dadi terang, iso dadi jelas. Mek wis dadi terang, dadi jelas, iso nglunggukno menyang atine dhewe, iso nglunggukno menyang awake dhewe, ana ing pelungguhane mau. Mek wis iso lungguh nglungguhno menyang awake dhewe, atine dhewe, napa akhiripun annahul haq dipun balekaken kabeh wau dhateng ngersanipun Allah. Ringkesipun dawuh, menawi tasih dereng saged nglungguhno balik nono pemawon dateng ngersanipun Gusti Allah, niku berarti kula kali panjenengan nopo sik durung iso nglungguhno menyang awake, menyang atine, menyang ngersanipun Allah. Wonten ing dawuh malih Allah Subhanahu wa Ta'ala ugi paring dawuh, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ana ing dhukure bumi iki wis pirang-pirang ayat, pirang-pirang tondo sing wis dituduhna dening Gusti Allah sampai ana ing awakmu dhewe. Apa kon gak iso weruh, gak iso ngerti-ngerteni? Panci wonten ing ayat kala wau dipun dawuhaken gak bakal weruh mek uwong niku mboten yakin, mboten saged nemokno, mboten saged ngerti-ngerteni, ngiyakini dateng sliranipun piyambak. Nopo kok ngaten? Mergo sampun jelas derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuhipun a'da aduwik nafsuka allati baina jambek. Pancen sing dadekno ngalang-ngalangi, sing dadekno awakmu dilinglingi kanggo madhep menyang ngersanipun Gusti Allah, ya iku musuh sing paling berat, ya iku musuh sing ana ing atimu, awakmu dhewe. Ingkang nomor setunggal. Ingkang nomor kalih, ingkang dadosaken kula lan panjenengan niku dipun lingi-lingi dening Allah. Kranten napa? Kranten tederek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laula anna asyayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu malakutis samawat. Dawipun Gusti Kanjeng Nabi, mungguh setan iku gak ngalang-ngalangi, gak ngali-ngalingi nang atine anak turunin Nabi Adam. Tentu kabeh mau bakal iso mirsani ana ing alam kemalaikatan, ana ing langit Gusti Allah. Menawi sampun mekaten, napa kenyataanipun? Kenyataanipun kula lan panjenengan ingkang kathah kados sampun ngebuktiaken dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, innasyaitana la yajri min ibni adam majraddam. Pancen setan iku wis mlaku ana ing menungso iku, oleh mlaku melok mlaku miline getene ana ing sak jerone awake. Mugi-mugi pinaringan perlindungan dening Gusti Allah, pinaringan naungan saking ngersanipun Allah, saged kula lan panjenengan kebikak manahipun dening Gusti Allah, saged mengertosi, saged nyadari dhateng kewontenanipun sliranipun piyambak. Amin Allahumma amin. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kawula aturaken, bilih celo, bilih aib ingkang wonten sak lebetipun kawula lan panjenengan niku wonten tiga. Setunggal uyubun nafsi, aib-aib ingkang wonten ing nafsunipun piyambak. Ingkang nomor kalih, uyubul qalbi, aib-aib ingkang nyangkut wonten ing sak lebetipun manah kula lan panjenengan. Ingkang nomor tiga, uyubur ruh, aib-aib ingkang nyangkut wonten ing ruhaniyah kula lan panjenengan. Kata-kata aib ingkang dados cepenganipun para ulama-ulama sufiyah, para ulama-ulama tariqah, inggih menika napa kemawon. Napa malih panci salah, bener napa kemawon, arupi ilmu, arupi zikir, arupi ibadah, arupi perjuangan, nopo kemawon, menawi kewontenanipun kala wau ndadosaken mboten eling dhateng ngersanipun Allah, ndadosaken mboten nyadari dhateng sliranipun piyambak, niku kala wau dipun westani aib dening para ulama thariqah. Kranten menika dipun aturaken Nggih. Aib-aib ingkang bangsa nafsu inggih menika ingkang menyangkut dhateng syahwat-syahwat, kepinginan-kepinginan ingkang dados kebetahan jasmani kemawon. Namung boten saged kelajengaken, boten saged dipun tujuaken dhateng ngersanipun Allah. Kados kadibil ma'akil, tiang ingkang senengi niku mangan enak-enak, ngombe enak-enak, penganggu sing sae-sae, kendaraan ingkang sae-sae, panggenan-panggenan ingkang dipun enggeni betah sing sae-sae, nopo malih ing dalem pados sisian-sisian perkawinan-perkawinan, cuma sing diukur niku napa? Cuma nuruti dhateng kebutuhanipun jasmani sing secara zahir. Boten salah kabeh wau, pancen gawani menungso. Zuyyina linnas hubbus syahawat al-ayah. Tapi sing darakno mboten tepak, mboten pas niku napa? Saene sae tapi mboten saged dipun langsungaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niku termasuk uyubun nafsi. Aib-aib ingkang wonten sak lebetipun manah inggih menika suatu aib-aib ingkang menyangkut dhateng syahwat-syahwat, kepinginan-kepinginan ingkang kesimpen wonten ing sak lebetipun manah. Ilmune tepak, zikire tepak, ibadahe tepak, perjuangane tepak, tapi kenyataane wonten ing sak lebetipun manah kepingin diakoni karo wong, kepingin diterima karo wong, kepingin didep karo wong. Nek pun kabeh niku keturutan, napa akhiripun penyakit, akhiripun kepingin kedudukan, kepingin dadi meraih suatu kepemimpinan, terus akhiripun timbul ngrasa mulya, timbul ngrasa takabur. Mek wis timbul rasa mulya takabur, napa akhiripun timbul gak gampang trimo karo wong liya. Artine gak gampang trimo niku napa? Kenek penyakit iri hati. Nggih. Kenek penyakit gampang unek-unek. Lah mek wis gampang trimo karo wong, puncak ing puncak ngrasa awake paling dhuwur pelungguhane, paling anduweni keistimewaan tinimbang liyane. Pun sampean bayangno wong kaya ngeten niku. Nah, jelas di samping gak gampang trimo, gampang nyepelekno, gampang ngino, ngesorno wong liya. Niku kabeh nopo? aib-aib sing nyangkut wonten ing syahawatul qalbi qalbiyah. Lajeng ingkang nomor tiga, aib-aib rohani. Aib-aib rohani menika suatu aib ingkang menyangkut dateng hududul batiniyah, bagian-bagian ingkang sangat mendalam kita. Mergono pok niki kula wastani niku sangat mendalam. Mergo aib menika napa? Contonipun kados kepingin keramat kita. Aku besok kepingin mulia ono ngersanipun Allah kita. Aku kepingin duwe makom kita, suatu kedudukan di dalam perjalanan kepada Allah. Modelnya ini kapi kita, kepingin mulia, kepingin iso dadi wong sabar, kan? Kepingin iso dadi wong wedi, kepingin iso dadi wong sing cinta, kepingin dadi wong sing dicintai karo Gusti Allah. Niku cara pengerungan, cara piweruh, cara dohir niku cek saene niku. Tapi kabeh niki niku nopo? Mek mboten dipun landasi landasan sing kuat minangka kepingin dadi kaulanipun Allah, diakoni dadi kaulanipun Gusti Allah, niku kadang-kadang nimbulno penyakit. Niki hati-hati kita. Napa tandane sampean kali kula niku nimbulno penyakit? Sing asale wis pancen kepingin sabar, kepingin wedi, kepingin khusyuk, kepingin ngono, gak dilandasi kepingin dadi kaulane Allah, diakoni minangka kaulanipun Allah. Kita ngrasakno menemukan sesuatu di dalam dirinya. Aku mau iso nangis, aku mau iso ngene, aku mau nemokno ngene, nemokno ngono. Tapi akhirnya mandek teng mriku mawon. Nggih, mboten diunggahno menyang Gusti Allah, cara ngunggahno teng Gusti Allah niku napa? Mboten tambah diamblesno awake. Mboten tambah didilokno awake niku mboten. Napa tandane niku? Tandane niku kados kula kali sampean. Aku mau kok enak sembahyang subuh. Aku mau zikir kok iso nangis menyang Gusti Allah. Lah kok saiki barang sembahyang maghrib kok ndak? Lho niki lho. Niki hati-hati niki. Modele niku sae, niki hati-hati niki. Nggih. Malah kadang-kadang subhanallah, subhanallah, subhanallah, boten krasa cerita karo wong liya. Aku mau, lho niki lho. Padha kari wong kadang-kadang ziarah teng para waliyun min auliyaillah. Nggih. Enake ziarah dari ini ngerasa teman madep menyang Gusti Allah kita, digoda diuji saking Gusti Allah, dikatoni apa-apa. Waktu aku ziarah nak Sunan Ngampel, waktu aku ziarah nok Sunan Giri, waktu aku madhep zikir menyang Gusti Allah, kok tibane ana cumleret. Coba niki kathah napa mboten? Kok modele ana padang ana nur. Nggih, tumiba langsung ana ing jerone atiku. Malah sampai mangkon ana pangkuanku. Iki enten. Gitu. Hati-hati niki. Mek sampean niku mandek teng mriki, mboten dijerokno minangka kawulanipun Gusti Allah. Duh ya Allah. Wonten napa niku ya Allah? Kawula mboten ngertos tanda-tanda ngeten ya Allah. Namung panjenengan ingkang ngertos ya Allah. Namung ingkang kula suwun ya Allah, mboten niku ingkang dados tujuan kula ya Allah. Tujuan kula namung mangawula dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Panjenengan naungi, panjenengan tuntun kula dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Ditolak. Nggih. Lah meniki mboten ditolak, neleki. Kadang-kadang mboten trimo neleki crita. Nggih. Sombong karo wong. Gumedhekno karo awake, aku wingi. Wingenane sik ulani ka ziarah aku ngene dikatoni ngene. Lah niki lho. Niki wong thariqah. Kadang-kadang diaturi dening para guru-guru thariqah. Ana ngene ku matura menyang gurumu, matura. Nggih ta? Supaya kula kali panjenengan iku ketuntun. Niki pek mboten ketuntun. Entek kula kali sampean niku. Nggih ta? Niki kira-kira kathah napa mboten ngeten niku. Nen ojo gampang kelayu, cara zahir kaya ngeten niku. Nggih ta? Mugi-mugi pinaringan petedah saking ngersanipun Allah. Mugi-mugi. Nggih, ayo tambah dijerokno. Nggih ta? Ojo gampang nrimo, ojo tolaken kabeh niku. Mboten ditolak niku berarti benci, mboten seneng, mboten. Nolake niku napa? Dipun tolak, dipun balekno dhateng ngersanipun Allah, nyuwun perlindungan dhateng ngersanipun Allah. Nggih ta? Lah mek mandek teng mriku. Lah niki mun repot niki ngen. Gitu, boten gampang weruh tanda-tanda ngeten. Nggih napa mboten? Nggih, nrimo wangsit, nrimo ngene, nrimo ngono. Nggih ta, teng manah kula kali panjenengan niku wonten krentek. Sing endi krentek niku macem-macem sing dipun krentek niku. Kongkon nakokno krenteke dhewe, apa sing kon krentek mau? Sangka Gusti Allah, sangka Rasulullah, sangka malaikat, apa sangka pituduhe rohaniyae para guru, apa sangka ilmumu, apa sangka cuma utak-utike akalmu, apa sangka merko imajinasimu, hayalmu, apa teko nafsumu? Niki mawon angel. Mboten gampang-gampang aku ngene. Rasane ngene waktu zikir, mboten gampang. Gitu. Sampeyan dilok teng hadis. Gita, pinten-pinten hadis laqad khattar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan wa'idan wa hatta khututan kasirah. Kita Kanjeng Nabi niku cuma gambar. Gita, digambar lurus. Iki lho jalani Gusti Allah, siratal mustaqim ya Allah. Gita. Balang pun jalan lurus niku nggih. Napa cuma siji tok. Mantri ngeten di garis kathah kali Kanjeng Nabi niku di garis kathah. Napa maksud di garis kathah niku? Setan iblis ngganggu kula kali panjenengan niku lewat keelekan niku cuma siji. Sing 99 niku liwat kebagusan. Niki lho modele elmune akeh, modele zikire akeh, modele ibadahe akeh, modele perjuangane akeh. Nggih napa mboten? Malah kadang-kadang sampai diler. Nggih ta? Napa oleh diler niku dikatok-katokno, dituduh-tuduhno, napa diakok-akokno, disumpah-sumpahno. Wong barang pendeman sing kudu ditutupi dibuka. Masuk angin kira-kira mambu napa mboten. Niki lho. Niki dalan kesaenan niku. Tatah niki dipun cabang-cabang dening Rasulullah saking akeh. Gitu, dalan songko setan niku 99 niku liwat kebagu. Kebagusan sing siji liwat keelekan. Gitu. Jadi mepon ngeten dus pundi. Napa? Mek uang niku napa oleh liwat kebagusan mawon pun mboten dadekno bagus niku berarti oleh nglakoni kebagusan wonten kepentingan. Mek sampe uang niku dalan siji keelekan wong jiji wis jelas berarti. Nggih napa mboten? Mboten usah dalil, mboten usah ilmu kula kalih panjenengan. Napa? Punta sak elek-elek, sak bodoh-bodoh, sak rusak-rusak kula kalih panjenengan. Insyaallah sing akeh niku ngerti kok. Niki sae mboten sae, elek mboten elek, ilok gak ilok, niku ngerti kok. Yen. Tapi nopo kok sik tetep melampah niki nopo wong wis jelas kaya ngono niku nopo. Jadi kula kali sampean niku pun mboten dianggepi wong nakal mboten. Sing akeh niku jenenge wong ndelurung. Niki masalah. Jadi nopo? Ngaten-ngaten menika niki nopo? Mboten kraos kula kali panjenengan niku mboten kraos. Gita, tandane niku napa cukup dipun raosaken napa ngrasa wis cukup, ngrasa wis beres, ngrasa wis sampurna, terus akhire minta pengakuan, minta pengesahan cerita karo uwong-uwong. Lah ngeten ta? Terus akhirnya gak nerima no wong liya niku pun ambon-ambune niku. Nen? Terus muni kira-kira niki. Nen? Jadi ayo ndelok awake dhewe. Ndelok awake dhewe dhisik. Nggih, marga sebab ngerti-ngertini kula kali panjenengan ngerteni dateng kekurangane celone awake dhewe lan sebab oleh ngerteni menyang agungipun Gusti Allah lan sebab oleh mendalem oleh jerune atine duwe pengertian la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun nyadari me Allah Ta'ala niku sing mboten dipun tangletaken kula kali panjenengan besok sing bakal ditakokno karo Gusti Allah nek pun kuat kaya ngeten pun jelas kula kali panjenengan pinaringan kuat ing dalem wedine menyang Gusti Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.